Semakin sore karang asem semakin bisa bergoyang ya. Semakin sore karang asem berdangdut lagi, bro. Oke. Artis yang satu ini asli kelahiran kota Onde-Onde Mojokerto. Mahasiswi cantik, suaranya merdu lagi. Ada Ramayana, ada Airin DJ Multimedia, juga ada SNP Indonesia. Eli Santika, Jupalapa. Berkerut keningku melihat tanda Alhamdulillah Om Bams. Loh, semuanya pada kehujanan, tapi mudah-mudahan semangatnya masih oke ya.